Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Kita masih melanjutkan kutipan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang sisi pendalilan dari surat Al-A'raf 175-176 tentang celaan bagi alimis su'. Kemudian poin yang keempat, dikatakan dia ini ghawa sesat ba'da rusd, setelah mendapatkan arusd. Maka ada kesesatan yang disebut dengan ghai, atau fi'ilnya kata kerjanya ghawa. Yang disebut dengan ghai adalah ad-dhalal fil ilmi wasqasti. Adalah kesesatan, penyimpangan terkait dengan ilmu dan niat. Wa akhassu, akhassu di sini maknanya identik. Yang namanya ghai itu identik dengan fasadil qasdi wal amal. Kerusakan niat dan perilaku. Lain halnya dengan dhalal atau dhalalah. Akhassu bi fasadil ilmi wal i'tiqad. Maka dia identik dengan kerusakan ilmu, konsep, pemahaman dan keyakinan. Fa idza ufrida ahaduma takhala fil akhar. Namun jika ghai dan dolal disebut salah satunya, maka yang satu masuk pada yang lain. Wa nikturina, namun jika digandeng ada ghai dan ada dolal, fal farqu ma dzukira, maka bedanya adalah apa yang telah disebutkan. Yaitu ghai itu penyimpangan, identik dengan penyimpangan dalam ilmu, dalam niat, yang tentu niat ini berdampak kepada amal, karena niatlah yang menentukan amal. Sedangkan dolal itu adalah penyimpangan identik dengan kerusakan ilmu dan keyakinan. Maka sesat dalam bahasa Arab itu ada dua kosakata. Ada ghai dan ada dolalah. Secara bahasa tadi disebutkan perbedaannya. Kalau ghai itu adalah kerusakan niat dan amal. Sedangkan dolalah kerusakan ilmu dan teori. Teorinya salah. Kalau ghai prakteknya yang salah. Ghai kebalikannya adalah arusd. Sedangkan dolalah kebalikannya adalah hidayah. Maka hidayah adalah benarnya ilmu. Arusd adalah benarnya praktek dan amal. Nah, ini makna dua kalimat ini jika disebut bergandengan. Namun jika disebut salah satu, maka yang lain masuk padanya. Nah, orang ini mendapatkan ghai setelah mendapatkan arusdu. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk memuliakan orang itu dengan ilmu. Maka sebab kebinasaan orang itu karena Allah tidak meninggalkannya dengan ilmu, maka jadilah ilmu itu bencana untuk dirinya. Maka seandainya dia tidak berilmu, itu lebih baik baginya dan lebih ringan untuk siksaannya. Kemudian berikutnya adalah Allah kabarkan tentang rendahnya cita-citanya. Karena dia memilih yang rendah. Yang rendah dan hina daripada yang mulia dan yang tinggi. Karena dia menginginkan dunia dan meninggalkan akhirat. Kemudian pilihannya yang memilih yang lebih rendah itu bukan karena lam yakun an khatirin, bukan karena lintasan pikiran dan sekedar bisikan di dalam hati. Namun memang karena itu adalah kecenderungan dan minat. Namun an ikhlatin ilal ard, namun karena kecenderungan dan minat kepada dunia. Yaitu mail, kecenderungan secara totalitas kepada apa yang ada di dunia. Ikhlat makna asalnya adalah komitmen untuk ajak. Maka di sini diungkapkan bahasanya dia cenderung kepada dunia dengan menggunakan ungkapan ikhlat ilal ard. Kenapa disebut ard? Karena dunia adalah bumi dan apa yang ada di bumi. Dan apa yang dikeluarkan dari bumi berupa perhiasan dan berbagai macam barang-barang. Kemudian poin yang ke-8, orang tersebut membenci hidayah dan mengikuti hawa nafsunya. Maka dia jadikan hawa nafsunya sebagai imam yang dia ikuti dan dia ikuti. Kemudian poin yang ke-9, Allah serupakan alim ini dengan anjing, yang merupakan hewan yang paling rendah niatnya atau minatnya dan semangatnya. Wa asqatuha nafsan, dan paling tidak bermutu jiwanya. Dan yang paling, dan binatang yang paling pelit itu anjing. Tulang saja disayang-sayang. Wa asadduha kalaban, dan anjing adalah binatang yang paling luar biasa rakusnya. Kalab maknanya secara bahasa hirs. Dan oleh karena itu anjing disebut kalab dalam bahasa Arab, karena dia adalah paling top dalam rakus. Karena kalab maknanya rakus. Kemudian Nabi serupakan atau Allah serupakan Allah serupakan bagaimanakah dia menjeliti dunia dan dia tidak bersabar dengan dunia. Dan bagaimanakah dia berkeluh kesah ketika kehilangan dunia. Dan antusias yang luar biasa untuk mengumpulkan dunia. Allah serupakan dengan lahthil kalab. Dengan anjing, juluran lidahnya anjing. Dalam dua keadaannya. Dibiarkan ataupun diusir. Hamli alaih bitardi. Diusir, anjing itu juga melet. Dibiarkan di situ, juga melet. Wahakadha hadha. Dan demikianlah keadaan orang itu. Jika dia dibiarkan, maka dia adalah orang yang menjelati dunia. Jika diberi nasihat, ditegur, fawakadha alik. Dia juga tetap menjelati dunia. Maka menjulurkan lidah itu tidak akan pernah dia tinggalkan. Dalam semua keadaan, sebagaimana anjing yang tidak meninggalkan hobi pokoknya menjulurkan lidah. Ibnu Qutaibah, seorang ulama ahli sunnah yang juga pakar bahasa Arab, mengatakan semua binatang ketika menjulurkan lidah itu menjulurkan lidah karena capek atau karena haus, kecuali anjing. Anjing. Maka anjing itu kalau ya, berdasarkan penelitiannya Ibnu Qutaibah, nggak tahu masih valid atau tidak. Ada yang ahli kedokteran hewan. Maka kata Ibnu Qutaibah, observasi yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah, semua binatang mendulukan lidah kalau enggak karena capek, karena haus, kecuali anjing. Maka anjing ini menjulurkan lidah fi halil kalal, dalam kondisi capek, wa halil rohah, dan juga dalam kondisi nyaman, badan tidak capek. Badan tidak capek menjulurkan lidah, capek juga menjulurkan lidah. Fi halil ghai wa halil atas. Baik dalam kondisi ghai tidak kehausan ataupun dalam kondisi kehausan. Maka Allah membuat anjing sebagai permisalan untuk orang kafir ini. Dengan Allah katakan, jika engkau nasihati, maka dia sesat. Jika engkau biarkan, dia juga sesat. Seperti anjing, kau usir, dia melet. Jika kau biarkan, dalam kondisinya, dia juga melet. Namun, kata Ibnu Qutaibah, wa tatamtsil lam yaqa' bi kulli kalbin. Permisal ini tidaklah berlaku untuk semua anjing. Karena tidak semua anjing semacam itu. Ini khusus berlaku untuk bil kalb al-lahid. Anjing suka melet. Wadzalika akhassu ma yakunu wa asna'uhu. Dan itu anjing yang paling jelek. Ini ada anjing yang paling rendah wa asna'uhu, dan yang paling jelek. Kemudian kaidah berikutnya yang ke-30, mereka berkeyakinan wajibnya komitmen dengan jalan Nabi, metode Nabi dalam berdakwah. Allah Ta'ala berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kalian mengikuti min dunihi selainnya. aulia sebagai sesuatu yang sangat dicintai. Qalilan matadzakkarun, sungguh sedikit orang yang mengambil pelajaran. Maka ada perintah untuk mengikuti ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran tentang masalah manhajud dakwah, metode dalam berdakwah, atau kaidah-kaidah mendasar dalam dakwah. Afamankan ala bayyinatin min rabbihi, apakah orang yang berdasarkan ilmu dari Rabbnya sebagaimana orang yang zunnya lahu su'u amalihi, nampak indah di hadapannya amal yang buruk, wattaba'u ahwa'ahum, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah ini ada jalanku, aku mengajak orang pada agama Allah dengan ilmu, demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya Allah, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah jika aku sesat, maka itu karena ulahku sendiri. Wa in ihtadaitu, jika aku mendapatkan hidayah, fabima yuha ilayya rabbi, karena wahyu yang Allah berikan kepadaku. Innahu sami'un qarib, sehingga dia mau mendengar lagi maha dekat. Allah Ta'ala berfirman, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat kami yang merupakan keterangan yang sangat gamblang, maka berkatalah orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami, datangkanlah Al-Quran selain yang ini, atau gantilah Al-Quran ini dengan Al-Quran yang lain. Katakanlah, aku tidaklah punya hak untuk menggantinya, min tilka'i nafsi, dari diriku sendiri. Tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Aku khawatir jika aku durhaka pada Rabbku, aku khawatir siksaan pada hari yang sangat besar. Allah Ta'ala juga berfirman, maka boleh jadi engkau tinggalkan sebagian yang diwahyukan kepadamu. Wada'ikum bihi sadruka. Dan sungguh sesak dadamu karenanya. Gara-gara mereka mengatakan, hendaknya diturunkan kepadanya perbendaraan, atau datang malaikat bersamanya. Innama anta nadhirun, engkau sekedar memberikan peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah yang mengurusi segala sesuatunya. Katakanlah, aku tidaklah memiliki aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, menjanjikan kepada kalian, bahasanya aku memiliki perbendaraan-perbendaraan milik Allah, sehingga aku beri kekayaan orang yang aku inginkan, kumiskinkan orang yang aku inginkan, dan seterusnya. Aku tidak pernah mengatakan aku mengetahui masa depan, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahasanya aku adalah malaikat. Tidaklah aku kecuali mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidakkah kalian berpikir? Kemudian ada kutipan panjang jawaban Fatwa Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harani rahimallahu ta'ala ditanya tentang sejumlah orang yang mereka berkumpul. Berkumpul ala qasdil kabair, berniat untuk melakukan dosa besar berupa membunuh, waqati tarik, merampok, mencuri, minum khamar, dan lain-lain. Kemudian ada salah seorang syekh yang terkenal sebagai orang yang baik, mengikuti sunnah, bermaksud untuk mencegah orang-orang tersebut dari perbuatannya. Maka tidak memungkinkan baginya kecuali mengadakan untuk orang-orang tadi sama'an, majelis nyanyian. Majelis orang kumpul rame untuk mendengarkan nyanyian. Mereka kumpul di tempat itu dengan niat itu. Dan nyanyian tersebut diiringi dengan rebana, namun rebannya tanpa solasil. Solasil itu yang ada kecreknya, ada ya, di pinggir. Nah, itu terkadang ada rebannya yang ada apanya, sehingga ada kecreknya, kata orang Jawa bilang. Simbal ya. Kemudian isinya adalah ghina al-mughanni, nyanyian seorang penyanyi dengan syair yang isinya mubah. Bighair sababah, dan itu tanpa memakai alat musik. Sababah nau minal mizmar. Satu jenis alat musik, sejenis gitar. Falamma fa'ala hadha, maka tatkala sang syekh melakukan hal ini, bertobatlah dari mereka sejumlah orang. Maka berubahlah orang yang semula tidak sholat, orang yang semula mencuri dan tidak membayar zakat, menjadi orang yang warok dengan hal-hal subhat, menjalankan hal-hal yang wajib, menjauhi hal-hal yang haram. Maka apakah diperbolehkan melakukan majelis nyanyian semacam ini yang dilakukan oleh syekh tersebut dengan cara di atas, menimbang maslahat yang menjadi dampaknya. Ini padahal tidaklah memungkinkan bagi si syekh untuk mendayai mereka kecuali dengan cara ini. Jawaban Ibnu Taimiyah, alhamdulillahirabbil alamin, aslu jawabi hadzal masalah wa ma asbahuha. Ya, kaidah mendasar untuk menjawab permasalahan ini dan yang serupa dengannya. Ada beberapa premis umum, kaidah-kaidah umum sebelum pada masuk pada pokok jawaban. Yang pertama sebenarnya Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu dan amal saleh untuk memenangkan agama ini di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi benarnya Islam. Dan sebenarnya Allah telah menyempurnakan untuk Muhammad dan umatnya agama sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua, sebenarnya Allah telah memberikan kabar gembira berupa kebahagiaan bagi siapa yang sajak yang taat pada Rasul, dan sengsara bagi siapa yang durhaka kepada Rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Demikian juga Allah berfirman di surah Jin, dan siapa yang durhaka maksiat pada Allah dan Rasulnya, maka untuknya neraka, api neraka, khalidina, dia tinggal di dalam neraka abadan selamanya. Surat Jin ayat 23. Perlu diketahui bahasanya ayat ini, Jin ayat 23, dalilnya Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan pelaku maksiat kekal di neraka. Karena wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Di sini ada kata-kata abadan. Ini dalil Khawarij dan Mu'tazilah untuk mengatakan bahasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Lain halnya dengan Ahlu Sunnah menyikapi ayat ini, dikompromikan dengan berbagai dalil yang lainnya, mereka mengatakan bahasanya maksiat yang ada dalam ayat ini maksiatun khasah, adalah maksiat tertentu, kedurhakaan tertentu, bukan semua bentuk kedurhakaan, bukan semua bentuk maksiat. Kalau kekal di neraka berarti kafir. Jika kafir maka pencuri itu dipenggal, bukan potong tangan dan seterusnya. Maka yang dimaksud dengan maksiat pada Allah dan Rasulnya di sana adalah maksiat tertentu, yaitu maksiat yang mengekalkan di neraka. Itulah kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian Allah perintahkan makhluk untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada agama. Perkara yang diperselisihkan berkaitan dengan masalah agama diperintahkan agar dikembalikan ila ma ba'athahu bihi, pada ajaran Rasul. Ajaran yang Allah utus Rasul dengan membawanya. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, ta'ala kalian pada Allah, ta'ala pada Rasul, dan pemimpin kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, sesuatu di sini, kata Ibn Taimiyah adalah min dinihim, berkaitan dengan urusan agama. Adapun perselisihan dalam masalah dunia, ya, kembalikan kepada ahlinya. Maka jika perselisihan tentang masalah urusan-urusan duniawi, maka goreng yang enak itu pakai minyak bimoli ataukah minyak yang lain, maka tentu tidak masuk dalam ayat ini. Fa'uduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih bagus, itulah yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Dan Allah mengkabarkan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pada agama Allah dan pada jalan Allah yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada agama Allah di atas ilmu, demikian juga orang-orang yang mengikutiku berdakwah di atas ilmu. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Sura, sungguh engkau memberikan petunjuk pada jalan yang lurus, itulah jalan Allah. Allah adalah zat yang miliknya lah langit, semua yang di langit dan semua yang di bumi. Allah ingatlah hanya kepada Allah, segala perkara akan dikembalikan. Kemudian Allah mengkabarkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menghalalkan hal-hal yang thayyib dan hanya mengharamkan yang khabis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Lalu aku akan tuliskan rahmatku kepada orang-orang yang bertakwa, membayar zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, yang mereka jumpai nabi yang ummi tersebut tercatat di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Nabi tersebut dalam Taurat dan Injil dikatakan cirinya adalah, ciri nabi tersebut di Taurat dan Injil yang Allah telah cantumkan di Taurat dan Injil, ciri nabi itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith. Dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, semua yang thayyib itu halal dalam syariat nabi tersebut, semua yang khabis itu haram dalam syariat nabi itu. Dan nabi tersebut akan menghilangkan dari mereka israhum, ya, beban berat mereka dan belenggu-belenggu mereka yang dulu menimpa mereka. Falladina amanu bihi, maka orang-orang yang mengimani sang nabi dan memuliakannya dan membelanya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Maka Allah perintahkan rasul untuk dengan segala hal yang baik dan melarang dari segala yang mungkar. Semua yang taib itu dihalalkan, semua yang khabis diharamkan. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab sahih, yaitu Sahih Muslim. Nabi bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menjadi kewajiban sang nabi untuk mengajari umatnya segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan melarang umatnya dari segala kejelekan yang dia ketahui, yaitu yang Allah ajarkan kepada sang nabi. Dan terdapat dalam hadis dari Irbad bin Sariyah, Irbad mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang menyebabkan hati merasa takut dan air mata berlinangan. Dan kami katakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang hendak berpisah. Famadza ta'had ilaina, maka apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Nabi katakan, kuwasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim. Karena siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan menjumpai dan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Pegang teguh sunnah tersebut, gigitlah dengan gigi geraham. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan dalam masalah agama, karena semua bid'ah adalah kesesatan. Demikian juga sabda, terdapat hadis yang valid anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidakkah kutinggalkan satu pun yang menjauhkan dari neraka kecuali telah kuceritakan kepada kalian. Diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, kutinggalkan kalian di atas jalan yang putih malamnya, sebagaimana karena begitu putihnya maka digambarkan malam dan siangnya sama saja. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan tersebut setelah aku wafat kecuali orang yang binasa. Kenapa ada tambahan kata-kata setelah aku wafat? Karena penyimpangan baru muncul setelah Nabi wafat. Semasa beliau hidup maka semua penyimpangan ditumpas. Wasyawaita atal asal, dan kaedah-kaedah untuk atau dalil-dalil untuk mendukung kaedah yang penting ini, al-jami' yang lengkap ini dari Quran dan Sunnah sangatlah banyak. Kemudian hadis-hadis hadis-hadis tentang masalah ini, dalil-dalil masalah ini diberi judul bab oleh para ulama di kitab-kitab mereka, diberi judul bab, bab al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Judul semacam ini dijumpai dalam Sahih Bukhari, demikian juga di Sahih Sunnahnya Barawi dan yang lainnya. Maka siapa yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, maka dia adalah wali Allah, seorang manusia yang bertakwa. Dia adalah partainya Allah, golongan Allah, orang-orang yang beruntung. Meskipun tidak anggota partai politik manapun. Dan dia adalah, karena hizb di sini maknanya adalah kelompok. Dan tentara Allah yang menang. Dan para ulama salaf semacam Imam Malik dan yang lainnya mengatakan sunnah Nabi bagikan perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya maka dia selamat. Siapa yang tertinggal dari perahu tersebut, ketika perahu tersebut berangkat, dia tidak ikut di dalamnya, maka dia tenggelam. Az-Zuhri mengatakan, kana man madha min ulama'ina, para ulama-ulama kami terdahulu mengatakan. Az-Zuhri tabi'in, berarti ulama-ulama kami terdahulu adalah sahabat. Al-i'tisam bi sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan keselamatan. Maka jika poin-poin di atas telah diketahui, famaklumun, maka satu hal yang telah diketahui, annama yuhdillahu bi ad-dallin, bahasanya alat alat untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang terjumus dalam ruwayah, dalam kesesatan, dan alat yang menjadi sebab bertobatnya orang-orang alil maksiat, tidak boleh tidak adalah bagian dari ajaran yang Allah utus dengannya Rasulnya, yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka seandainya ajaran yang dibawa oleh Rasul itu tidak cukup untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, maka berarti ajaran Rasul itu naqis, belum sempurna, sehingga perlu penyempurnaan. Wa amma an wa anna fi, adapun cara-cara yang manfaat untuk mengurai uqdah, ikatan al-israr, ikatan al-israr terus menerus dalam maksiat dan mendorong orang untuk meninggalkan dosa, maka itu ada 4 cara. Maka di sini dikatakan bahasa israr terus menerus dalam berbuat maksiat itu seperti uqdah, dikatakan seperti ikatan kuat. Maka orang yang sudah bahasa kita apa? Ketagihan, bahasa yang lainnya apa? Kecanduan, itu sulit untuk meninggalkannya. Kecanduan maksiat, kecanduan maksiat dalam berbagai macam bentuknya. Boleh jadi orang kecanduan khamr, kecanduan judi, kecanduan konten pornografi, kecanduan yang lainnya, itu meninggalkannya sangat sulit. Maka al-israr itu kecanduan. Sehingga orang itu terus menerus dalam maksiat. Jadi dikatakan itu uqdah, itu ikatan kuat yang tidak bisa lepas. Maka ada 4 cara yang manfaat, yang efektif kata beliau, untuk mengurai ikatan kecanduan dan mendorong orang untuk meninggalkan dosa. Yang pertama adalah diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, berupa ayat-ayat yang menakut-nakuti pelaku dosa dan maksiat. Demikian juga ditakut-takuti dengan mawaridh minal akhbar, berbagai macam hadis dan athar dari para ulama salaf yang berisi celaan terhadap maksiat dan pujian pada orang-orang yang mau bertaubat. Kemudian yang kedua caranya adalah dengan menceritakan cerita para nabi dan para ulama salafus saleh, dan apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka alami berupa musibah karena dosa. Maka menceritakan musibah-musibah yang itu terjadi karena sebab dosa, syadidul waqa', itu sangat kuat pengaruhnya dalam hati. Zahirun nafa', sangat terlihat manfaatnya di dalam hati. Maka semisal cerita tentang Adam sallallahu alaihi wasallam dalam kemaksiatannya dan musibah yang dijumpai oleh Adam gara-gara maksiatnya, apa musibahnya? Al-ikhad minal jannah, diusir dari surga dan semacam itu. Maka sesungguhnya cerita-cerita tersebut tidaklah dibawakan oleh Al-Quran wal-akhbar dan hadis sekedar wurud al-asmar. Asmar itu adalah cerita untuk bisa melek begadangan. Maka orang itu bisa melek sampai begadangan ngobrol dengan temannya sampai jam 12 malam, bahkan lebih, bahkan bisa sampai subuh. Maka ada, mesti ada cerita yang menarik. Boleh jadi obrolan yang menarik, sambung bersambung obrolan tadi, cerita-cerita tadi sampai enggak terasa subuh tiba. Nah, itu asmar. Boleh jadi asmar tersebut, boleh jadi obrolan, cerita yang jelas, cerita-cerita yang disampaikan oleh mulut atau cerita disampaikan oleh novel ketika cinta bertasbih atau yang lainnya. Maka dibaca dari ba'dal maghrib sampai subuh tiba, khatam. Maka cerita cerita-cerita para nabi dalam Quran dan hadis ini bukan disampaikan sekedar untuk jadi asmar. Bahasa kita yang mungkin jadi cerita apa ya, seperti dongeng lah atau bahasa bebasnya. Meskipun bukan terjemah dari asmar. Karena kalau asmar itu cerita sampai bisa begadangan. Bal al-ghurdu biha, namun maksud dari berbagai cerita yang ada di Quran dan hadis adalah al-i'tibar, untuk diambil pelajarannya dan diambil istibsar, diambil pelajarannya. Lita'lam, supaya Anda mengetahui, atau untuk supaya mendapatkan pelajaran, bahasanya para Nabi alaihi salam tidaklah terbebas dari dosa-dosa yang kecil. Maka bagaimanakah terbebas dari selain para Nabi dalam dosa-dosa yang besar? Maka para Nabi mereka tidak terbebas dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mereka bebas. Nah, dosa kecil yang dialami oleh para nabi, semacam dilakukan oleh Adam dan yang lainnya, itu menjadi pelajaran bagi kita. Jika dosa semacam itu menyebabkan terjadi musibah, pada itu dosa kecil, maka bagaimana dengan dosa besar? Fa'adha ayatan, maka ini juga yang bagi ayuk sar jinsuhu. Cerita semacam ini hendaknya diperbanyak. Ala asma'il musirin, di telinga, di pendengaran orang-orang yang kecanduan maksiat. Fa innahu nafi'un. Karena cerita semacam ini sangat bermanfaat fitahrik, untuk mendorong adanya motivasi bertaubat. Motivasi untuk bertaubat. Kemudian ayyukarar indahum. Kita jejelkan kepada mereka, orang-orang yang kecanduan. Kita jejelkan, kita kecekoi. Anda tak jilal ukubah fi dunya mutawakka'un ala dhunub. Kita cekoi bahasanya, adanya disegerakannya hukuman di dunia, itu mutawakka'. Satu hal yang sangat bisa diprediksikan. Satu hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Ala dhunub. Dan itu terjadi karena dosa. Dan kita cekoi dan kita jejelkan kepada mereka bahwa semua musibah yang menimpa manusia karena itu sebab kejahatannya kepada aturan-aturan Allah. Maka sepatutnya alil maksiat ditakut-takuti dengan hal ini. Dan dalam hadis disebutkan, sungguh seorang hamba tercegah dari rezeki, tercegah dari mendapatkan proyek yang menghasilkan uang dan keuntungan bidan bin Yusibu, karena maksiat dan dosa yang dia kerjakan. Dia ke Imam Ahmad dan yang lainnya. Min hadis Sauban, dan dia adalah hadis yang derajatnya Hasan. Waqala ba'du salaf, sebagai salah satu ulama salaf mengatakan, bukanlah yang dimaksud dengan laknat Allah wajah itu tiba-tiba jadi hitam, yang ganteng kuning itu kemudian bangun tidur hitam. Tidak. Bukan itu orang yang dilaknat oleh Allah karena maksiatnya. Wala nuksanan fil mal, bukan pula berkurangnya harta. Innama laknat, bahasanya laknat yang Allah berikan kepada pelaku maksiat, Allah takhuja min dambin ila waqta fi mithlihi. Tidaklah Anda selesai melakukan satu maksiat kecuali Anda terjerumus pada maksiat yang semisal dengannya. Maka itulah laknat. Maka Allah melaknat pelaku maksiat. Apa itu laknat? Bukan kesambar bledek, bukan ketabrak mobil. Laknat adalah seorang pelaku maksiat itu mengakhiri dosanya kecuali akan berlanjut dengan dosa berikutnya. Maka boleh jadi dosa berikutnya itu semisal satu level dan sekelas dengan dosa sebelumnya, au syar minhu, atau bahkan lebih parah lagi. Sampai di sini perkataan Ba'du Salaf. Komentar Ibnu Taimiyah, wa kama qaal, dan betul apa yang beliau sampaikan. Karena laknat maknanya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Fa idza lam yuwaffaq lil khair, maka jika seorang itu tidak diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan, namun malah diberi kemudahan untuk melakukan kemaksiatan, faqad ubaida, sungguh dia adalah orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wal hirman an rizqit tawfiq a'zamu hirman, dan tercegah dari anugerah berupa taufik, diringankan untuk melakukan taat, itu adalah ketercegahan rizki yang paling hebat. Karena rizki yang paling top adalah dimudahkan taat. Itu lebih bernilai daripada rizki berupa harta. Maka kata Ibn Taimiyah, apa hadis tadi tentang rizki tadi, maka rizki di sini tidak hanya mencakup rizki harta. Rizki yang paling rizki adalah taufik. Rizki yang paling top, rizki Allah yang paling hebat adalah dimudahkan untuk taat dan dipersulit untuk mendekati maksiat. Dan setiap maksiat itu mendorong pada maksiat berikutnya. Wa tadha'af, dan itu tambah berlipat-lipat. Fayuram al-abdu bihi an rizki an-nafi, maka dengan maksiat, maka seorang hamba tercegah dari pemberian-pemberian Allah, rizki-rizki Allah yang manfaat. Di antaranya, duduk dengan para ulama, duduk dengan para ustaz yang mengingatkan, yang mengingkari dosa. Demikian juga tercegah dari rizki berupa taufik, kemudahan untuk duduk dengan orang-orang saleh, bahkan Allah murka padanya. Liyumkitahu as-salihin, supaya dia dimurkai dan tidak disenangi oleh orang-orang yang saleh. Maka jika ada orang yang mengatakan, loh itu ada orang yang hobi maksiat, maksiat jalan terus, dia kecanduan maksiat, rezekinya lancar. Nah, rezekinya lancar, mau tambah sugih, tambah kaya. Maka jawabannya adalah penjelasan di sini. Rezeki di sini tidak mesti maknanya rezeki harta. Maka karena maksiat, seorang itu tercegah dari rizki yang jelas-jelas manfaat, duduk di majelis ilmu, bersahabat dan berkawan dengan orang-orang yang saleh, itu rizki yang jelas bermanfaat. Adapun harta netral, boleh jadi manfaat dan boleh jadi tidak manfaat. Fabil jumlah, maka ringkasnya hadis-hadis demikian banyak tentang bahaya dosa di dunia. Faman ubtila bi syai'in minha, maka siapa yang mendapatkan ujian berupa terjumus dalam salah satu dosa, karena ukubatan lahu, maka itu adalah hukuman untuknya. Jika setelah dia melakukan dosa kok mah mendapatkan nikmat, maka itu istidraj. Wa yuram jamila syukri, dan orang yang bermaksiat kemudian dapatkan nikmat, itu dicegah untuk bisa bersyukur dengan baik, sehingga dia akan dapatkan hukuman karena kufur nikmat. Atau faman ubtila bisya'in minha, minahnya kembali ke afatul dzunub. Maka siapa yang mendapatkan dari afatul dzunub, dampak buruk dari dosa di dunia, maka itulah hukuman Allah karena maksiatnya. Maka sudah maksiat, kok ternyata malah tambah lancar rezekinya, maka itu istidraj. Wa amal muti, adapun orang yang taat, maka di antara keberkahan taatnya adalah setiap nikmat untuk orang tersebut adalah balasan karena ketaatannya. Dan dia akan mendapatkan taufik untuk mensyukuri nikmat. Wa qulubal yatin, dan untuk orang yang taat, semua musibah adalah penghapus dosa dan penambah derajatnya di sisi Allah. Kemudian cara yang keempat, dzikru ma warada minal uqubat ala ahadidz dzunub. Ada kita sampaikan kepadanya berbagai macam hukuman terkait dengan satu persatunya dosa. Kalau poin-poin sebelumnya itu maksiat secara umum. Nah, kalau ini kita sampaikan bahaya masing-masing maksiat. Misalnya khamar, apa bahayanya? Zina, apa bahayanya? Mencuri, apa bahayanya? Dan seterusnya. Maka itu di antara cara yang efektif, kata beliau, yang menyebabkan orang bertobat dari maksiatnya. Bayambari, dan sepatutnya untuk diketahui bahasanya yang namanya amal soleh adalah satu hal yang Allah perintahkan. Boleh jadi perintah wajib atau perintah anjuran. Sedangkan hal-hal yang rusak pasti Allah larang. Adapun satu aktivitas atau satu perbuatan, jika dia mengandung manfaat, dia mengandung nilai positif dan sekaligus nilai negatif, maka sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Bijaksana. Maka jika positifnya itu lebih dominan daripada negatifnya, maka akan diperintahkan. Namun jika negatifnya itu yang lebih dominan daripada positifnya, maka tidak akan dituntunkan, bahkan dilarang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian untuk berperang, dan itu suatu hal yang tidak kalian sukai. Mengingat negatifnya. Namun positif dari jihad fisabilillah lebih besar daripada negatif dari jihad fisabilillah. Maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal itu yang lebih baik. Dan boleh jadi kalian suka sesuatu, ternyata itu yang lebih jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala juga berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah di dalam khamar dan judi terdapat dosa besar. Dan terdapat hal-hal manfaat untuk manusia. Namun dosanya dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Walihada, oleh karena itu kemudian Allah secara tegas mengharamkan dua hal ini ba'da dzalika, setelah ayat tersebut. Wa hakadza ma yara an-nas minal a'mal, demikian juga berbagai macam amal yang dipandang oleh manusia mendekatkan diri kepada Allah, namun ternyata tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka amal semacam ini labudda, pasti negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena seandainya positifnya lebih besar, sehingga itu dia yang lebih dominan daripada negatifnya, asyari, yaitu Allah, tidak akan menyanyiakannya. Karena dia adalah Zat yang Maha Bijaksana, dia tidak akan melalaikan hal-hal yang manfaat untuk agama. Dan dia tidak akan menghilangkan dari orang-orang yang beriman amal-amal yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Rabb semesta alam. Nah, ini seluruhnya adalah mukaddimah. Nah, untuk jawaban. Ini tabayyana hadza, jika mukaddimah tadi telah dipahami dengan baik, maka kami katakan kepada penanya, bahasanya syekh yang disebutkan itu bermaksud yutawib, membuat bertobat orang-orang yang berkumpul untuk melakukan dosa besar. Dan tidak memungkinkan menurut si syekh usaha tersebut membuat dia bertobat kecuali dengan cara bid'ah yang telah disebutkan. Maka hal ini dulu menunjukkan bahasanya beliau itu tidak mengetahui cara-cara yang syar'i yang menjadi sebab bertobatnya para pelaku maksiat. Atau kalau tidak tahu, kemungkinan yang kedua, dia tidak mampu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, mereka mendakwai orang yang lebih bejat daripada yang didakwai oleh syekh tersebut, yaitu orang-orang kafir, orang fasik dan ahli maksiat. Nabi dakwai dan didakwai oleh para sahabat dengan cara-cara yang dituntunkan. Yang cara-cara tersebut sudah mencukupi sehingga tidak perlu cara-cara yang bid'ah. Maka tidak boleh kita katakan tidak ada pada jalan yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu jalan yang menjadi sebab bertobatnya ahlil maksiat. Karena telah diketahui secara pasti dengan nukilan yang mutawatir bahwa yang telah bertobat dari kekafiran dan kemaksiatan serta kefasikan sejumlah orang yang demikian banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Dari berbagai umat yang semuanya bertobat dengan cara-cara syariat. Dan tidak ada pada cara-cara syar'i tersebut cara yang disebutkan dalam pertanyaan. Yaitu berupa al-istima' al-bid'ai. Istima' kumpul-kumpul yang bid'ah. Bahkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang pertama dalam Islam, para muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan mereka adalah sebaik-baik wali Allah, sebaik-baik orang yang bertakwa dari umat ini, mereka bertobat kepada Allah dengan cara-cara yang syar'i, tidak dengan cara-cara yang bid'i. Dan kota-kota kaum muslimin, juga desa-desanya, dahulu ataupun sekarang, penuh dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Semuanya dengan sebab cara-cara yang syar'i, tidak dengan cara-cara yang bid'i. Maka tidaklah mungkin kita katakan bahasanya ahli maksiat tidaklah mungkin bertobat kecuali dengan cara-cara yang bid'i. Namun kita katakan, maka boleh jadi para da'i tersebut tidak mengetahui cara-cara yang syar'i. Bituk syar'iyah. Atau ajizan anha, tidak mampu untuk melakukannya. Karena tidak memiliki ilmu tentang Quran dan Sunnah. Dan tidak punya ilmu tentang cara berdialog dengan manusia. Boleh jadi dalil Quran Sunnahnya ngelotok, namun bahasanya terlalu tinggi. Tidak bisa menyebabkan orang awam yang ahli maksiat bertobat. Ya. Kan terlalu tinggi bahasanya, bahasa ilmiah, akademisi. Ya. Maka mana mungkin ini menjadi-jadi sebab bertobatnya orang-orang awam yang ilmunya pas-pasan. Dan tidak mampu untuk memperdengarkan pada ahli maksiat kitab dan sunnah. Tidak mampu memperdengarkan kepada mereka hal-hal yang menyebabkan Allah memberikan taufik pada mereka untuk bertobat. Akhirnya karena tidak mampu atau tidak tahu, maka sang da'i berpaling dari cara-cara yang syar'i kemudian memakai cara-cara yang bid'i. Yang boleh jadi beliau berpindah pada cara-cara yang bid'i itu dengan niat yang baik. Jika dia memang adalah orang yang beragama. Maka maksudnya tulus. Dia pakai cara-cara yang bid'ah tadi. Maka yang namanya bid'ah itu tidak mesti niatnya buruk. Pelaku bid'ah itu tidak mesti niatnya buruk, ingin merusak Islam, itu enggak. Jadi niatnya baik. Niat baik semata belum cukup. Wa imma boleh jadi karena dia melakukan hal tersebut karena dia punya tendensi, yaitu tara'us alaihim, ingin jadi pimpinan atas mereka. Setelah itu bisa mengambil harta mereka dengan cara yang tidak dibenarkan. Sebagaimana kelakuan banyak orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, ketahuilah. Bahasanya banyak daripada ulama dan ahli ibadah, mereka itu suka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Dan banyak dari mereka menghalangi manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak kiai dan semacam itu, itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan ada orang yang mau tobat kepada sunnah, mereka halang-halangi. Karena ini akan mengurangi pendapatan. Falayadil ahdin menturki syar'iyah. Maka tidaklah seorang itu berpaling, meninggalkan jalan cara-cara yang syar'i, kemudian memilih jalan-jalan yang bid'i, kecuali karena tiga faktor. Yang pertama, dijahlin. Karena dia tidak tahu cara-cara yang syar'i. Karena keterbatasan ilmunya. Yang kedua, ajzin. Dia tidak mampu. untuk berdakwah dengan cara-cara yang syar'i, yang itu bisa menyebabkan orang itu bertaubat. Yang ketiga, dia punya tendensi negatif, kepentingan yang buruk. Fasoal an misli hadza ayyukal. Maka pertanyaan untuk kasus semisal ini adalah kita katakan hal mayaf'aluhu, maka apakah yang dilakukan oleh mereka-mereka itu tariqun wa qurbatun wa ta'atun lillahi ta'ala, adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ataukah bukan? Apakah mereka mendapatkan pahala karena hal itu ataukah tidak? Wa idza lam yakun hadza, maka jika kegiatan tadi bukanlah ibadah dan ketaatan dan ibadah kepada Allah, lalu mereka melakukannya dengan keyakinan. Lihat, ini yang perlu digarisbawahi. Fafa'aluhu ala dengan keyakinan. Bahasanya itu adalah kurbah, mendekatkan kepada Allah, ketaatan dan ibadah dan jalan menuju ridha Allah. Hal yahilu lahum, apakah boleh bagi mereka keyakinan semacam ini dan melakukan hal semacam ini ala hadzal wajh dengan keyakinan semacam ini? Wa idza kana su'al ala hadzal wajh, maka jika pertanyaan semacam ini, maka seorang yang berilmu yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah boleh dia mengatakan bahasanya ini termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah dan amal ketaatan, dan ini adalah termasuk jenis ibadah. Wa annahu min sabilillah, dan bahasanya ini adalah termasuk jalan Allah dan jalannya, yang dengan cara ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepadanya. Wala annahu mimma amara Allah ta'ala bi ibadahu, tidak pula boleh mengatakan bahasanya ini adalah di antara yang Allah perintahkan pada hamba-hambanya, baik perintah wajib ataupun perintah anjuran. Dan semua perkara yang tidak tergolong hal yang wajib ataukah yang mustahab, maka secara agama dia tidaklah termasuk perkara yang terpuji, tidak pula kita sebut sebagai hasanah, tidak pula bisa disebut sebagai ketaatan dan ibadah dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Maka Ibnu Taimiyah menyalahkan apa yang ada di pertanyaan. Di mana letak sisi salah dari apa yang ditanyakan tadi? Syairnya mubah, enggak ada alat musik kecuali rebana, dan memang kapan ada perselisihan di antara para ulama ataukah di luar hari raya dan di luar hari raya dan nikah itu diperbolehkan, maka anggap aja boleh. Ini syairnya mubah, alat musik tidak ada, adanya cuma rebana. Kemudian orang diajak kumpul untuk mendengarnya. Apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Apakah itu maksiat? Apa hukum berbuat? Kalau semata-mata kegiatan ditanyakan, apa hukumnya? Mubah. Hukumnya mubah. Letak kesalahannya adalah diyakini ini adalah ibadah. Yang tadi saya katakan ini perlu digarisbawahi. Fa'aluhu ala annahu qurbatun wa ta'atun wa ibadatun wa tariqatun ila Allah. Letak salahnya itu. Maka jawaban panjang lebar beliau ini membahas satu perkara. Bahasanya mubah itu adalah mubah, ya, asalkan dengan tujuan yang mubah. Jadi tidak boleh mubah itu dijadikan sebagai ibadah. Ini diantara kaidah penting dalam masalah bid'ah. Menjadikan hal yang mubah sebagai ibadah adalah bid'ah. Nyanyian jika enggak ada alat musik, isinya baik, kemudian isinya enggak ada masalah, kemudian itu tidak jadikan hobi, maka itu mubah. Nah, kalau mubah ini kemudian dikasih warna ibadah, dianggap amal taat, dijadikan sebagai zikir yang masyru', mendengarkan nyanyian, mendengarkan nyanyian yang mubah harusnya dijadikan sebagai mubah saja. Diletakkan sebagai hal yang mubah. Tidak masalah. Namun ketika diposisikan dan diberi label, diberi bungkus ibadah dan ketaatan, ah ini jadi bid'ah. Dan ini letak kesalahan sang da'i. Letak kesalahan sang da'i adalah mengajak orang untuk membuat orang bertobat dengan cara yang bid'ah. Letak bid'ahnya apa? Mubah diposisikan sebagai ibadah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa radwana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.